Allah Dan banyak Maka kebaikan yang sekelas dengan kebaikan itu Ansar wal Jamaah berpendapat bahwa semua yang disebutkan saja yang bisa merosak semua amal soleh. Adapun hadis ini pengertiannya tidak paham bahwa yang dimaksud aku merosak amalmu yang dirusak adalah amal soleh yang setara dengan amal soleh yang tidak semua amal soleh yang kemungkinan kedua, bahwa hukum itu adalah dalam bentuk syariat umat-umat manusia. Ini menjelaskan tentang adanya seorang laki yang berkata wajah yang berkumpulan laki ini tidak apa sebelum kita ini menghantar misalkan sebelum kita tidak menanggung kita selama ada gaya-gaya kita ini jadi ada kalau kita sebutkan menjadi dia dalam gaya kita maka saya Itu harus belajar dengan cara mungkin mereka yang selalu percaya diri dengan amal-amal baik. Ya, kemudian, jalan ini adalah terpancing juga. Soal mukmin saja, mukmin ini, mukmin. Seandainya kita selesai untuk melihat mukmin, maka ada luar besar. Bagaimana mukmin itu? Maka datang para sahabat itu sudah kuat dengan pergantinya. Sehingga mereka untuk masuk Islam itu susah sekali. Seandainya surga itu ditunjukkan kepada mereka di dunia, tidak ada satu pun dari mereka. Terus apa saya mau tahu? Ya, ini tidak satu pun dari mereka yang tetap, yang mereka akan masukkan semuanya. Menunjukkan kepada Allah yang sama Allah SWT terjadi. Dengan dalam kebandingan tadi, satu Ahmad itu. Kalau yang ambil-ambil, ada binatangnya, ada tawar, semuanya, semua. Masih berlebih. Masih berlebih. Ya, enggak. Ternyata mendapat berita bahwa anak istrinya keluar dari semuanya. Nah, mati. Tetap benar atau tidak saat itu? Bapaknya mati semuanya. Masuk neraka, saya lupa. Dengan mereka, menerapkan. dan kata dari saya. Nikmatlah banyak lupa anak ada nikmat dari Tuhan juga dia. Apalagi ingat itu yang sudah masuk akal. Itu menunjukkan betapa besar rahmat Allah dan betapa nikmat disukai. Apa menghilangkan kelompok perasaan seperti ya. Yang ada aja matinya di dunia. Sama-sama kita belajar, sama-sama. Walau kita sudah bernasib Allah dengan Ahmad, maqoto insannya. Ambil dari makna tersebut. Misal penjelasan dari Al-Hafiz Hajar Asqalani bahwa dengan dari kita menyampaikan kebaikan walaupun sedikit dan jangan dikelas menyampaikan kebaikan karena itu sedikit. Kalau ada kebaikan walaupun sama kan ya karena kita sudah berpercaya kita mendekat dari kita selesai ya. Bagaimana kerjanya sekarang kebebasan dan orang yang masuk. Bagaimana? Kita berapa yang selesai berlutut? Sedikit. Selesai berlutut, ternyata kita berlutut kita masuk neraka. Dan kita berlutut ke warungan di neraka. Itu kesenangan sama. Jadi baik apa ya? Kerjanya sekarang kebebasan dan orang yang masuk. Itu yang kita menetapkan dalam hal apa saja sekolahnya. Dia menetapkan bahwa ini ada satu yang terlihat satu. Jadi kita berhasil kasih waktu kita kondas pada semua orang dan awal orang yang maksud. Mana ada ini juga tidak dilakukan. Orang itu mendapatkan kesehatan dan nampak kalian dengan berteruskan lihat dan melakukan perasaan. Demikian pula mendapat perasaan cukup gampang yang saya dengan mengikuti kawasan dan melakukan perasaan maksimal. Jadi dengan melakukan perasaan dan berteruskan lihat seolah-olah sudah jalan teruskan sudah dikabaikan dan sudah masing. Bagaimana kita yang tahu ketika anda berdoa? Bagaimana kita dapat apa hal itu? Ya, nanti dulu, ya. Sudah, minum, ya, apalagi mereka minum binatang-binatang yang halal makan. Ya, dan hampir seperti itu lebih banyak malam ya. Nanti minum anjing yang tadi seperti itu yang halal bukan kejadiannya. Apalagi yang kita minum adalah binatang-binatang yang halal dimakan. Apalagi yang kita minum adalah manusia. Gitu, apa namanya? Yang kita tidak dekat, kita akan minum ya. Kemudian yang kedua, dalam hal ini adalah bahwa Allah Taala mengampuni dosa seseorang dengan amal kebaikan yang dilakukan di kali tentang atau tadi. Ya, dosa berzina itu sama saja. Ayo. Ya. Dengan nanti itu kan juga kita katanya apa? Tanpa tobat. Ya. Ini bukan waktu yang kita harus mengerti. Bahwasanya ada dosa yang diampuni oleh Allah. Kalau ada dosa yang bukan tak dosa besar yang Allah bertobat menurut kalian kita. Andor, yes. Dosa-dosa besar. Nah, para pelum itu harus mengetahui. Kalau sebelumnya, ya, nanti terakhir apa kalau mengampun itu apa? Ya, tapi kalau dunia, nah, itu dosa-dosa besar. Para pelum tidak bisa dihapus dengan amal-amal. Apa yang sudah benar? Urusan apa dia? Jihad. Apakah Allah mau mengampuni dia? Tidak Allah. Kalau melayan pada cerita. Dan jawab ini adalah terkait yang syariat. Orang belum kita ini besar. Orang belum kita. Ya. Dan karena syariat kita adalah seberapa itu maka tidak pula. Kalau dia mengambil panjangnya dia Allah Subhanahu wa Taala mengampuni dosa seseorang. Apa tu? Dan dengan apa maknanya? Nah, dan ini sesuatu kecil dalam dunia perniagaan. Sesuatu kecil itu namun Allah Subhanahu wa Taala apa tu? Menggunakan nama Allah. Dengan cara dosa-dosa sampai di jauhi, jalan. Kalau tanya pun kita ya, bisa diambil. Kemudian dalam hal ini dalam ayat. Ada bagi ulama yang terdapat boleh kita menjumpakan sebagian dari orang-orang yang membutuhkan. Jika tidak ada seorang muslim pun yang membutuhkan. Sekarang tetangga-tetangga kita, muslim semuanya kaya-kaya. Padahal ada tetangga kita yang kafir. Tanya ujian tetangga kita. Muslim kami. Kita butuh mengeluhi. Boleh tidak kita menyebabkan bagian dari kita untuk membantu orang-orang yang ya? Ya, untuk makan, untuk biaya kerjai, ya. Dan jawab dengan nanti, sebagai ulama mengatakan, boleh. Dengan dapat berarti, tidak ada muncul yang lebih hukum, ya, sekarang ini, untuk dakwah ini, ya. Kenapa? Karena dari ini anjing saja yang belum dihasil haram makan dikasih minuman benih pahala. Sekarang pertanyaannya lebih utama mana? Anjing seperti itu dengan manusia. Ya, ya, manusia. Nanti sekarang gimana? Ini semoga Tuhan hari ini menambah kehidupan.